نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Telah disebutkan dalil dari Al-Quran tentang wajibnya menutup aurat dalam sholat, kudu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian dalil dari sunnah hadith Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaq alaih. Ayat Al-Bukhari, fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Apabila pakaian itu longgar, tutupi sekujur tubuhmu dari atas ke bawah dengannya. Apabila sempit, sarungkan di bagian bawah tubuhmu. Riwayat Muslim, lafadznya idza kana wasi'an fa khalif baina tarafayhi. Jika pakaian itu longgar, silangkan kedua ujungnya di atas kedua pundakmu. Wa idza kana dayyiqan fasjudhu ala haqwik ala haqwik. Jika sempit, ikatkan di kedua pinggangmu, yakni sarungkan. Nah, artinya minimal yang wajib ditutup oleh kaum lelaki dalam sholat. Apabila pakaiannya sempit, kecil, adalah aurat antara pusar dan lutut. Ya, disebutkan ini meliputi kubul, dubur, ya, kubul kemudian depan, dubur kemudian belakang, dan kedua paha. Baik. Dan ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwa aurat lelaki yang wajib ditutup dalam sholat adalah kubul, dubur, dan kedua paha. Nah, tidak seperti pendapat sebagian ulama yang mengatakan yang wajib aurat yang wajib ditutup hanya kubul dan dubur saja. Karena beda antara menutup aurat dalam sholat yang tujuannya adalah berhias dengan pakaian di hadapan Allah SWT dengan menutup aurat di luar sholat yang tujuannya adalah menjaga aurat dari pandangan manusia. Nah, dalam hal ini ada keterangan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uqaymin, namun keterangan itu bisa kita akhirkan dan kita sampaikan nanti, kita dengar nanti, sama pada penjelasan batasan aurat. Ya, yang jelas hadis Jabir ini merupakan dalil dari sunnah mengenai wajibnya menutup aurat dalam sholat dengan batasan yang tercakup dalam cakupan makna hadis, dan itu berbeda dengan batasan yang wajib aurat yang wajib ditutup di luar sholat. Nah, di luar sholat telah disinggung bahwa ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW secara sengaja menyingkap pahanya dan dilihat oleh sebagian sahabat, sehingga sebagian ulama mengatakan minum di luar sholat paha bukan aurat, yakni ujung paha. Nah, bagian ujung paha. Namun adapun bagian pangkal paha yang berdekatan dengan kemaluan, maka itu aurat. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lengkap mengenai masalah ini. Baik, begitu pula halnya dengan aurat wanita. Berbeda antara auratnya dalam sholat dan di luar sholat. Pembahasannya berbeda. Nah, karena dalam sholat tujuannya adalah berhias dengan pakaian, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fudu zinatakum inda kulli masjid." Sementara di luar sholat adalah menutup aurat dari pandangan. Nah, sehingga batasannya berbeda. Nah, kan kita bahas juga secara rinci nanti. Baik. Kita lanjut ke dalil yang ketiga. Yang ini untuk wanita, ya. Terkait dengan wanita itu. Hadir Aisyah radhiyallahu anha. hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah hadisnya, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin, la yaqbalullahu salata haidin, Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid, artinya wanita yang sudah baligh. Nah, karena haid adalah tanda baligh, maksudnya wanita haid adalah wanita yang sudah baligh. Illa bi khimar, kecuali dengan mengenakan khimar, kerudung. Khimar maknanya kerudung, kerudung yang menutup kepala dan leher ke bawah. Nah, jadi yang terbuka hanya wajah. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis ini kebenaran riwayatnya diperselisihkan oleh ulama. Kebenaran riwayatnya diperselisihkan oleh ulama. Di antara ulama yang mensahihkan hadis Al-Albani rahimahullah. Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam kitab Al-Irwa. Dalam kitab Al-Irwa nomor 196. Nomor hadis 196 dalam Al-Irwa. Sedangkan Syekhuna Mubil Al-Wadi'i, murid Al-Albani rahimahullah, Mubil Al-Wadi'i, memonis hadis ini dhaif, lemah. Memonis hadis ini dhaif, lemah dalam kitab Ahadith Mu'allah. Ahadith Mu'allah pada nomor 512. Nomor hadis 512 dalam kitab Ahadith Mu'allah. Hadis-hadis yang berpenyakit, punya cacat. Nah, jadi hadis ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Nah, coba kita perhatikan sekarang ayat khudu zinatakum 'inda kulli masjid, berisi perintah yang menunjukkan wajib. Hadis Jabir, "Idza kana wasi'an faltahid bih khalid baina tarafai wa in kana dayyiqan hatta zirbi fasjudhu 'ala haqqih." Ya, juga menunjukkan perintah. Ya, hadis ini juga perintah menutup aurat. Jadi ayat dan hadis Jabir berisi perintah menutup aurat. Maknanya perintah, hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya menurut kaidah bersifat apa? Hukum asal perintah Allah dan Rasulnya bersifat wajib. Berarti ayat dan hadis menunjukkan wajib menutup aurat dalam sholat. Ayat maknanya umum, meliputi laki-laki dan wanita. Khudu zinatakum, ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid, perintah untuk laki-laki dan wanita. Hadis Jabir terkait dengan laki-laki. Terkait dengan laki-laki. Nah, menutup aurat antara pusat dan lutut. Karena wanita auratnya lebih dari itu. Baik. Namun jika lagi-lagi diperintahkan menutup aurat dalam sholat, lebih-lebih di wanita. Yang namanya zina. Dan dua-duanya masuk dalam hadis, dalam ayat khudu zinatakum inda kulli masjid. Baik. Yang jelas ayat dan hadis menunjukkan wajib. Berarti apabila seseorang secara sengaja sholat dengan membuka aurat padahal dia mampu berpakaian untuk menutup auratnya, namun secara sengaja dia sholat dengan membuka aurat, berarti sholatnya tidak sah. Karena secara sengaja dia melaksanakan sholat tidak dengan sifat yang syar'i yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sholat yang syar'i yang diwajibkan sifat pelaksanaannya oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ayat tadi dan hadis Jabir adalah dengan menutup aurat. Apabila sengaja tidak menutup aurat padahal mampu berpakaian menutup aurat, berarti secara sengaja sholat dengan tidak syar'i, berarti tidak sah sholat. Ini hukum perkara yang sifatnya wajib, fardu dalam sholat. Jelas? Tidak mungkin kita mengatakan apabila seseorang sengaja sholat dengan membuka aurat, sholat tetap sah. Padahal itu diwajibkan pada ayat dan hadis. Wajib. Adapun hadis Aisyah, la yaqbalu Allah salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, sudah baligh, kecuali dengan mengenakan khimar, yang menutup kepalanya, lehernya ke bawah. Yang terbukanya wajahnya. Ya, kepalanya tertutup. Lehernya tertutup dengan khimar dan kerudung. Hadis ini jika sahih, kan hadisnya diperselisihkan oleh ahli hadis, sebagaimana kalian telah dengar. Andaikan hadis ini sahih, andaikan hadis ini benar, periwayatannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa menutup aurat dalam sholat adalah syarat sahnya sholat atas kaum wanita. Menutup aurat dalam sholat merupakan syarat sahnya sholat kaum wanita. Dan hadisnya tentang wanita. Baik. Jika demikian, jika hadis menunjukkan hal itu, bahwa menutup aurat dalam sholat adalah syarat sahnya sholat kaum wanita, hukum menutup aurat dalam sholat bagi kaum laki-laki juga syarat. Begitu pula hanya laki-laki. Berdasarkan metode kias penyamaan hukum antara laki-laki dengan wanita. Karena kaum laki-laki sama dengan kaum wanita dalam hal hukum. Kaidahnya demikian. Kaum laki-laki sama dengan kaum wanita dalam hal hukum, kecuali yang dibedakan hukumnya oleh dalil. Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil yang membedakan hukum menutup aurat antara laki-laki dan wanita, sama-sama diwajibkan. Sehingga ketika datang dalil pada kaum wanita yang menunjukkan itu syarat, maka disamakanlah hukumnya, ya, menutup aurat juga syarat pada kaum lelaki. Ismail, sini duduk majlis. Berdasarkan metode qiyas, kata Nawawi dalam Al-Majmu' tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita menurut kesepakatan ulama. Ibnu Qudamah juga berdalil yang sama dengan An-Nawawi. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga berdalil yang sama dengan An-Nawawi. yaitu berada dengan hadis Aisyah tersebut untuk menyatakan syarat bagi laki-laki seperti halnya wanita. Adapun Asy-Syaukani dan Al-Albani, keduanya tidak setuju dengan kias ini. Asy-Syaukani dan Al-Albani tidak setuju dengan kias tersebut. Ya. Alasan keduanya, aurat wanita lebih keras daripada aurat laki-laki. Jauh berbeda antara aurat wanita dengan aurat laki-laki. Sehingga tidak bisa disamakan secara kias. Wallahu a'lam. Namun kalau kita cermati, kias itu kuat. Kias yang disebutkan oleh Nawawi dan Ibnu Qudamah dan ulama yang lainnya kuat, karena sebagaimana telah kita pelajari, telah disinggung sesuai pembahasan ilmiah Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Qudamah, bahwa tujuan menutup aurat dalam sholat, tujuannya adalah menghias diri dengan pakaian di hadapan Allah. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Menghias diri dengan pakaian yang menutup aurat di hadapan Allah SWT. Itu tujuannya. Tidak terkait dengan menjaga aurat dari pandangan. Bukan. Tidak terkait dengan menjaga aurat dari pandangan. Tujuan menutup aurat dalam sholat kaitannya adalah berhias dengan pakaian di hadapan Allah. Bukan terkait dengan pandangan manusia. Oleh karena itu, jika seseorang sholat sendiri, tidak ada orang lain yang melihatnya, dia tetap wajib menutup aurat. Iya kan? Kalau dia sholat sendiri di kamar tertutup, tidak ada orang lain bersamanya, dia tetap wajib menutup aurat berhias di hadapan Allah. Sementara kalau dia sendiri dalam kamar, tidak ada orang lain bersamanya, dan dia bukan sholat, sebagian ulama membolehkan buka aurat, meskipun dimakruhkan. Kalau ada hajat, jelas boleh. Kalau dia di kamar mandi, dengan membuka aurat, jelas boleh. Karena tidak ada yang memandang. Tidak ada manusia yang memandang. Tidak ada orang lain yang memandang aurat. Berbeda kalau dia sendiri. Tidak ada yang melihatnya. Dia sendiri. Sholat. Harus tutup aurat. Tidak bisa telanjang. Iya kan? Menunjukkan apa? Beda. Di luar sholat, menjaga aurat. Menutup aurat kaitannya dengan menjaga dari pandangan. Sedangkan dalam sholat tujuannya menghias diri dengan menutup aurat di hadapan Allah SWT. Meskipun tidak ada yang melihat, tetap, yakni tidak orang yang melihat, tidak orang lain yang melihat, tetap wajib berhias yang menutup aurat. Nah, jelas. Dan demikian, meninjau sisi ini, ya, illat ini, tujuan menutup aurat, illat hukum menutup aurat dalam sholat tidak terkait dengan pandangan, maka kuat untuk disamakan antara hukum menutup aurat bagi laki-laki dan wanita. Jika memang ada dalil yang menunjukkan itu syarat pada wanita, maka pada laki-laki juga begitu. Tetapi ini tergantung kepada kesahihan hadis. Sementara hadisnya diperselisihkan. Syekh Mukbil menggolongkannya hadis yang dhaif dalam hadis mu'allah, kumpulan hadis-hadis yang punya cacat, hadis-hadis yang berpenyakit. Sementara Al-Albani mensahihkannya. Nah, ayat dan hadis Jabir hanya menunjukkan apa? Wajib. Yang menunjukkan syarat adalah hadis Aisyah. Apa bedanya kalau wajib dikatakan wajib atau dikatakan syarat? Beda. Nah, wajib sudah kalian dengar hukumnya. Kalau wajib, jika sengaja meninggalkannya padahal mampu, sholat tidak sah. Tapi kalau ada uzur, ya, bisa dimaafkan. Nah, sementara kalau dikatakan syarat, tidak ada uzur. Tidak dimaafkan sama sekali. Nah, dan kita akan mendengar nanti rincian madhab lebih lengkap nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, pada madhab Syafi'i tidak ada maaf sama sekali. Sedikit atau banyak, sebentar atau lama, lupa, tidak tahu, wanita lagi-lagi terbuka aurat sedikit, batal sholatnya. Syarat. Pada mazhab Hanbali mereka juga mengatakan syarat, tapi nah, mereka punya rincian. Nah, ya, yang rinciannya nanti pada kudu pembahasan tersendiri. Nah, ya, jika tersingkap tanpa sengaja, sedikit, sebentar, dimaafkan oleh mereka. Nah, baik, ini nanti. Ini dasar dulu kalian dengar. Jadi hadis, ayat dan hadis menunjukkan apa? Wajib. Kalau sengaja dibuka padahal mampu menutup, jelas batal. Itu jelas. Tidak diragukan. Ayat dan hadis menunjukkan itu. Nah, untuk mengatakan syarat tergantung kesahihan hadis Aisyah. Dan hadisnya diperselisihkan. Baik. Sekarang kita dengarkan nukilan pendapat ulama dalam masalah ini. Baik. Di antara ulama ada yang menukil ittifaq, kesepakatan ulama bahwa wajib bagi siapa saja yang mampu berpakaian untuk sholat dengan menutup aurat dan tidak boleh sholat telanjang. Di antara ulama ada yang menukil ittifaq, kesepakatan ulama bahwa siapa saja atau wajib bagi siapa saja yang mampu berpakaian untuk sholat dengan menutup aurat dan tidak boleh sholat telanjang. Jadi ittifaq ulama yang dinukil, ittifaq kesepakatan ulama bahwa sholat dengan menutup aurat hukumnya apa? Wajib dan tidak boleh sholat telanjang. Di antara yang menukil ittifaq kesepakatan tersebut, di antaranya adalah Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul Maratibul Ijma'. Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Dalam Majmu' Al-Fatawa juz 22 halaman 117. Juz 22 halaman 117. Selain itu Ibnu Abdul Barr, Ibnu Abdul Barr menukil dalam kitab At-Tamhid adalah syarat terhadap Muwatta dari Imam Malik. Ya. Ibn Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid syarat Muwatta menukil ijma' ulama. Ijma' itu kesepakatan, ya. Ijma' ulama bahwa barang siapa sholat dengan telanjang, membuka aurat telanjang, padahal dia mampu berpakaian, sholatnya batal. Ibn Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid menukil ijma' ulama bahwa barang siapa sholat dengan telanjang padahal dia mampu berpakaian, sholatnya batal. Perhatikan dengan baik. Ini butuh diperhatikan dengan konsentrasi penuh. Bersama dengan nukilan itu, Ibnu Abdul Barr menukil dua pendapat ulama. Sedikit agak aneh, kan? Tapi nanti akan jelas. Beliau telah menukil apa? Ijma'. Ulama ijma', sepakat semua. Barang siapa sholat dengan telanjang, padahal dia mampu berpakaian, sholatnya batal. Tetapi Ibnu Abdul Barr menukil dua pendapat yang berbeda. Nah, nanti akan jelas. Baik, pendapat yang pertama mengatakan menutup aurat termasuk salah satu dari fardu-fardu sholat. Pendapat pertama mengatakan menutup aurat termasuk salah satu dari fardu-fardu sholat. Fardu-fardu sholat, jadi wajib-wajibnya sholat. Pendapat yang kedua mengatakan menutup aurat termasuk sunnah mu'akkadah dari sunnah-sunnah sholat. Tetapi sholat tidak sah jika ditinggalkan secara sengaja padahal mampu berpakaian. Sholat tidak sah jika ditinggalkan secara sengaja padahal mampu berpakaian. Kendati hukumnya sunnah, walaupun hukumnya sunnah, tetapi jika ditinggalkan secara sengaja padahal mampu berpakaian, sholat tidak sah. Artinya bagaimana? Artinya perbedaan pendapat yang ada di antara ulama berdasarkan Mughilan Ibn Abdul Barr adalah perbedaan pendapat dalam hal penetapan apakah menutup aurat itu termasuk fardu sholat atau sunnah sholat, sunnah mu'akkadah. Tetapi dua pendapat ini sepakat bahwa jika sengaja ditinggalkan padahal mampu berpakaian, sholatnya tidak sah. Makanya Ibn Abdul Barr menukil ijma', mereka sepakat ijma' mereka kalau jika meninggalkan menutup aurat, jika tidak menutup aurat padahal mampu berpakaian dalam sholat, sholatnya tidak sah. Meskipun ada yang mengatakan fardu dan ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Jadi mereka berbeda pendapat dalam hal penetapan hukumnya sebagai fardu atau sebagai sunnah. Tapi dalam hal konsekuensi hukum, jika sengaja sholat tanpa menutup aurat, kedua pendapat itu sepakat. Jika sengaja ya, sengaja sholat tanpa menutup aurat padahal mampu berpakaian, kedua pendapat itu sepakat mengatakan tidak sah. Namun yang pertama mengatakan fardu, yang kedua mengatakan sun. Difahami? Oleh karena itu Ibn Abdul Barr menyimpulkan setelah menukil khilaf tersebut, beliau menyimpulkan mengatakan masing-masing dari kedua kelompok yang berbeda pendapat itu memiliki argumen-argumen, yani alasan-alasan yang ulasannya panjang. Kalau kita mau ulas panjang lebar, kita tidak perlu ke sana. Tidak perlu mengikuti ulasan yang panjang itu. Itu maksud beliau. Masing-masing dari kedua kelompok yang berbeda pendapat itu memiliki argumen-argumen yang ulasannya panjang. Kenapa dinamakan fardu? Karena begini dan begini. Yang lain mengatakan, kenapa dinamakan sunnah mu'akkadah? Karena begini dan begini. Nah, itu ulasannya panjang. Tidak usah. Kita tidak usah ke sana. Cukup kita tahu saja. Ya, bahwa mereka punya argumen-argumen. Antara yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian kata Ibn Abdul Barr, pendapat pertama lebih tepat. Pendapat pertama yang mengatakan apa? Fardu, dari fardu-fardu sholat. Bukan sunnah-sunnah sholat, fardu. Pendapat pertama lebih tepat. Yang mengatakan fardu, termasuk salah satu dari fardu-fardu sholat. Lebih tepat dari segi tinjauan makna. Dan dari segi riwayat hadis. Dan itu pendapat jumhur ulama. Dipahami? Jadi beliau kesimpulannya merujukkan pendapat yang mengatakan fardu dan itu pendapat jumhur dengan dua alasan. Pertama dari segi tinjauan makna. Kalau dikatakan sholat tidak sah apabila sengaja tidak menutup aurat, itu cocoknya disebut wajib atau sunnah? Ayyuhal fuqaha ajibu. Cocoknya disebut wajib. Kalau sunnah ditinggalkan tidak masalah. Jadi dari segi tinjauan makna, istilahnya, pasnya disebut apa? Fardu, tidak cocok kalau disebut sunnah. Dari segi riwayat hadis, jelas hadis memerintahkan menutup aurat. Hadis Jabir, perintah hukum asal, perintah wudu, ia menunjukkan apa? Wajib, bukan sunnah. Jelas ya? Dan ini pendapat jumhur. Difahami? Hah? Nah. Sepertinya yang dinukil oleh Ibn Abdul Barr yang mengatakan sunnah itu yang dinukil oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid dari sebagian Malikiyah. Ya. Dari sebagian ulama Malikiyah. Nah, jadi ini pendapat dari sebagian ya Malikiyah. Mazhab Malikiyah. Mengatakan sunnah tadi. Namun kita sekarang faham dari keterangan Ibn Abdul Barr dalam At-Tamhid ini, kita faham bahwa perbedaan itu dalam hal mengistilahkan sebagai fardu atau sunnah, dan yang benar fardu tentunya secara makna dan segi riwayat hadis. Yang jelas mereka sepakat kalau sengaja membuka aurat padahal mampu berpakaian sholat tidak sah. Nah, ini kita pegang. Jelas ya? Nah. Adapun rincian yang sudah disyaratkan tadi ya. Nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu sudah kami syaratkan secara ringkas tadi bahwa pada mazhab Syafi'i mereka tegas mengatakan syarat ya, dan tidak dimaafkan sama sekali meskipun tidak sengaja, lupa, tidak tahu, tidak sadar ya, terbuka banyak atau sedikit auratnya, tidak dimaafkan sama sekali. Nah, kalau ini mudah memahaminya mazhab Syafi'i. Nah, yang sedikit konsentrasi adalah mazhab Hambali. Karena pada mazhab Hambali ada rincian, ada hal-hal yang dimaafkan oleh mereka. Nah, ada hal-hal yang dimaafkan oleh mereka dari Imam Ahmad mazhab Hambali. Ya, jika tidak sengaja dengan kriteria-kriteria akan kita pelajari nanti, dan itu ada dalilnya. Ternyata ya, itu ada dalilnya. Nah, mazhab Hambali yang merincikan ya, jika tidak sengaja, tidak sadar ya, dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh mereka ya. Nah, yang terbuka sedikit, ringan ya, dalam keadaan tidak sengaja, tidak sadar ada kriteria-kriterianya dimaafkan, ternyata itu ada dalilnya. Kita akan pelajari nanti. Nah, kita akan pelajari nanti. Sementara ini dulu dasar ya. Yang jelas sekarang dipegang, diingat ya, ittifaq. Ini sekian ulama yang menukil, enggak gampang ini. Sekian ulama yang menukil. Ittifaq, kesepakatan atau ijma' ulama, sengaja sholat dengan membuka aurat padahal mampu berpakaian, sholat batal. Siapa saja tadi? Ibnu Hazm. Siapa lagi? Ibnu Taimiyah. Siapa lagi? Ibnu Abdul Barr. Nah. Atau lebih tepatnya Ibnu Taimiyah dan siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm menukil apa? Ittifaq bahwa itu apa? Fardhiyah. Nah, coba lihat kembali. Ini memang harus merinci. Nah, mana harapkan nanti bisa memahami nukilan-nukilan ini, hasil pembahasan ini, karena ini jadi dasar penting bagi kita. Karena kalau antum membaca masalah menutup aurat ini sangat memusingkan. Nah, sangat memusingkan. Kalau antum masuk ke kitab-kitabnya Syaukani, kitabnya Al-Albani, baik, ya, dibandingkan dengan nukilan-nukilan yang tadi akan semakin semakin pusing. Baik. Ya, jadi memang agak ruwet pembahasannya. Nah, jadi yang jelas kalian sudah dengar tadi, dan ini nukilan yang detail. Jadi Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah nukilannya apa? Menukil bahwa wajib bagi siapa saja yang mampu berpakaian untuk sholat yang menutup aurat. Menukil hukum wajib, ya. Hah? Berarti nukilan Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah yang menukil wajib sama enggak dengan nukilannya Ibnu Abdul Barr? Ini untuk sedikit mengasah kecerdasan. Sama enggak nukilannya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah dan nukilannya Ibnu Abdul Barr? Beda kan? Ibnu Abdul Barr menukil khilaf karena ada yang mengatakan bukan fardu wajib tetapi apa? Sunnah. Iya kan? Nah. Jadi yang kita pegang sekarang adalah, oleh karena itu Al-Albani menyalahkan Ibnu Hazm. Menyalahkan Ibnu Hazm. Dan Al-Albani benar. Bahwa tidak ada kesepakatan bahwa itu wajib. Benar kan? Ulama tidak sepakat bahwa wajib. Jadi Al-Albani benar ketika mengkritisi Ibnu Hazm dalam Masalah Al-Mustatab, mengatakan keliru. Karena ada ulama yang mengatakan sunnah. Yang penting kita tahu sekarang dari Ibnu Abdul Barr, meskipun yang mengatakan itu sunnah, tetap mengatakan jika sengaja tetap tidak sah. Yang sampai dipahami ketika dikatakan sunnah, berarti boleh ditinggalkan secara sengaja. Karena yang dinukil Ibnu Abdul Barr, yang mengatakan sunnah pun mengatakan tidak sah kalau sengaja ditinggalkan. Nah, jadi yang dihafalkan diingat dengan baik, ulama sepakat, ya, jika sengaja sholat dengan membuka aurat, padahal mampu berpakaian, sholat tidak sah. Adapun penetapan hukumnya fardu atau sunnah ada khilaf. Seperti nukilan Ibnu Abdul Barr. Berarti nukilan Ibnu Taimiyah dan nukilan Ibnu Hazm menukil ittifaq bahwa itu wajib ada kekeliruan. Nah, Al-Albani mengatakan demikian. Baik. Jadi jangan coba-coba sudah. Ada jangan coba-coba dan sholat sengaja membuka aurat pada mampu menutup aurat. Ini jelas tidak sah. Tidak syar'i jelas. Sekarang pembahasannya berikutnya akan kita bahas nanti lebih rinci. Apabila sudah berusaha melaksanakan kewajiban berpakaian, tapi di tengah-tengah sholat ada yang tersingkap tanpa sengaja, ain yang butuh dibahas. Bisa kan terjadi? Ya, tiba-tiba ada angin gitu, angin kencang, terbuka paha, ya kan? Tutup cepat. Nah, ini gimana ini? Sah atau tidak? Nah, ini penting kan? Nah, kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini nanti kaitannya dengan mazhab Syafi'i dan rincian mazhab Hambali. InsyaAllah ini pada pertemuan berikutnya. Nah, adapun kalau sengaja mampu berpakaian, sengaja buka aurat, pakai celana pendek, sholatnya Allahu Akbar. Tanya kelihatan. Hah? Padahal ada celana panjangnya. Ada sarungnya. Jelas menyelisih hadis. Hadis Jabir. Iya kan? Nah, dan memusi ayat. Baik. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.